Salah satu artis kondang Jawa Timur asli kelahiran Kota Pudak Gresik coy. Yang punya wajah imut-imut, cantik, lincah lagi. Siapa dia kalau bukan Novi Andarista New Palapa. Terima kasih. Bung MC gimana? Satu aja monggo dilanjut.